Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibni Malik. Mala yang sorifu, pembahasan tentang mala yang sorif. Qala rahimahullah, as-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'lan bihi yakunu ismu amkana. As-sarfu ialah tanwin yang menjelaskan makna, dan isim yang menerima tanwin disebut mutamakkin. Amkan, falifu tanis mutlaqan mana sa'fal ladhi hawahu kaifa ma waqa' alif ta'nis secara mutlak menyebabkan isim yang dimasukinya menjadi al-mamnu sarfi apapun yang terjadi. Wa zaidan fa'lana fi wasfin salim min ayyura bi ta'nitsin khutim. Adanya tambahan alif dan nun seperti wazan fa'lan untuk mensifati maka termasuk mamnun sarfi jika tidak diakhiri dengan ta'nits. Wawasun asliyun wawaznu af'ala mamnu'a ta'nitsin bita ka'ashhala. Sifat asli wazan af'al juga termasuk al-mamnu'na sarfi asalkan tidak diakhiri dengan tak ketika mu'anasnya. Wa alghiyanna aribal wasfiyah ka arba'in wa aribal ismiyah fal adhamul qaitu di kaunihi wubi' fil asli wasfan insirafuhu muni' wa ajdalun wa ahyalun wa af'ah masrufatun wa qad yanalna al-man'a. Jika sifatnya tidak asli, yakni arid, seperti contoh arba'an, maka tidak termasuk al-mamnu sarfi. Bagaimana isim yang bersifat arif. Al-Adham, jika sifatnya itu asli, maka termasuk Al-Mabna Sarfi. Ajdalun wa ahyalun wa af'an munsarif. Mereka semuanya terhalang menjadi al-mamnu sarfi. Wa ma'u adrin ma'awasfin muktabar fi lafzi masna wa thulatha wa ukhar wa waznu masna wa thulatha kahuma min wahidin di arba'in fal yu'lama. Sifat ma'dul dianggap mamnu sarfi seperti lafat masna dan thulath ukhar dan yang sewazan dengan masna wa thulath dihukumi sama dengan keduanya dari 1 sampai 4. Min wahidin di arba. Dari 1 untuk 4. Fali ulama, maka taklah diketahui. Wa kulli jam'in musbihin mafa'ila awil mafa'ila biman in kafila. Jama' yang menyerupai wazan mafa'il atau mafa'il, jadikan juga al-mamnu'na sarfi. Wada'tilalin min hulqal jawari raf'an wa jarran ajrihi kasari. Isim mu'tal dari jamak yang perwazan tersebut seperti al-jawari, secara rafa' dan jar berlakukan seperti lafad as-sari, yakni seperti isim mangkus. Walisarawila bihadal jam'i sabahu niqtaba umum al-man'i. Lafad sarawil mirip dengan jamak seperti ini, maka terkena keumuman hukum al-mamnu'na sarfi. Wa in bihi summiya au bimalahik bihi falin sirafu man uhu yahiq. Yang dinamakan dengannya atau yang disesuaikan dengannya, maka berhak al-mamnu'na sarfi juga. Wal alamamna sarfahu murakaba tarkiba masjid nahu ma'di kariba. Alam yang termasuk al-makna sarfi ialah alam merokab masjid seperti ma'di kariba. Kadaka hawi za'idai fa'lana wa'gutfana wa'kaasbahana. Demikian pula yang mengandung dua huruf tambahan, alif dan lam, dalam wazan fa'lan, seperti ghatfan dan seperti asfahan. Jadikan al-ma'na syarfi. Kada mu'annathun biha'in mutlaqah, wa syartu man il'ari kaunu hurtaqah, fauqa thalathi au kajura au saqar, au zaidin ismam ra'atin lasma dhakar, wajhani fil adimi tadkiran sabak, wa ujmatan kahinda wal man u'ahab. Demikian pula alam mu'annas secara mutlak syaratnya lebih dari tiga huruf. Adapun atau seperti jur atau sakor atau zaid untuk nama perempuan bukan nama laki-laki, maka dua bentuk. Karena tidak mudzakkar sebagaimana yang disebutkan terdahulu. Termasuk juga alam ajam. Seperti Hindu, maka lebih berhak menjadi al-mamnu' as-sarfi. Wal ajamiyul wad'i wa ta'rifi. Ma Zaidin ala thalathi sarfuhum tana'. Alam ajam atau menunjukkan takrif ditambah lebih dari tiga huruf maka mamnu syarfi. Kada kadu waznin ya khusul fi'la Ghalibin ka Ahmadin wa Ya'la. Termasuk al-mamnu' nasarfi adalah yang mengikuti wazan khusus fi'il atau kebanyakan seperti Ahmad, Ya'la. Wa ma yasiru alaman min di alif zidat di ilhaqin falaysa yang sorif. Yang dijadikan sebagai alam dengan tambahan alif lil ilhaq maka termasuk ghairu musarrif. Wal alama mamna sarfahu in udila ka fu'alit tawkidi au ka su'ala wal adlu wat ta'rifu mani an sahar idza bihi ta'yinu qasdan yu'tabar. Al-alam juga termasuk ghairu munsharif jika menunjukkan adl seperti fu'al atau seperti su'al. Alasan adl, alasan ta'rif menjadi sebab lafaz sahar mamnu sarfi jika maknanya waktu tertentu. Naam, yang mu'tabar. Wabni alal kasri fa'ali alaman mu'annathan wa huwa nadhiru tusama. Wabni alal kasri fa'ali alama mu'annathan wa huwa nadhiru tusama inda tamimin wasrifan ma nukira min kulli ma ta'rifu bihi athara. Nama perempuan yang berwazan fa'ali mabni kasrah sepadi dengan Jusama. Menurut Tamim, yang nakirah ditasrif yakni termasuk munsharif. Setiap yang dikenal darinya. Wa ma yakunu minhu manqusan fa fi i'rabihi naja jawarin yaktafi. Isim alam yang mangkus, maka i'rabnya seperti jawarin. Walitirarin autana subin surif. Zulman iwal masrufu qad la yansarif. Untuk kepentingan darurat atau untuk tanasub, maka al-mamnu minasarfi dibaca munsharif. Nah, Allah Ta'ala pembahasan tentang ma la yansarif fihi masail. Al-mas'alatul ula ma la yansarif yusamma al-mamnu'a minas-sarfi aydan. Aw ghayra munsharif. Aw ghayra munawwanin. Aw mutamakkinan ghayra amkan. Mala yang sharif dinamakan juga dengan al-mamnu' minasyarfi atau ghayra munsharif atau ghayra munawwan atau mutamakkin ghayra amkan. Di nama-namanya. Al-mas'alah tu asalnya, masalah yang kedua, mala yang syarif wa mala yajuzu ay yalhiqahu tanwinun wala kasratun Ahmad wa Yaqub wa Adshan. Mala yang syarif itu ialah isim yang tidak boleh diiringi dengan tanwin atau kasrah seperti Ahmad, Yaqub, Adshan. Adshan pakai ain ta shin. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Ma la yansarif yujarru bil fathah idal in lam yudaf inajan in lam yudaf aw lam tadkhul alaihi al. Nahu marartu bi Ahmad. Fa in udhifa aw takhalat alaihi al jurra bil kasrati. Nahu marartu bi Ahmadikum wa bil Ahmadi. Malayan sharif dijarkan dengan tanda fathah selama tidak dimudhofkan dan tidak dimasuki oleh al. Contoh martu bi ahmada, jika dimudhofkan atau masuk al padanya maka dikasrah dengan maka dijarkan dengan kasrah. Maka dijarkan dengan kasrah. Contoh martu bi ahmadikum wa bil ahmadi. Al mas'alatu Rabi'ah. Innama yumna'ul ismu minasharfi. Innama yumna'ul ismu minasharfi idza wujida fihi illatani min ailalin tis'in aw wahidatun minha taqumu maqamal illatain. Innama yumna'ul ismu minasharfi idza wujida fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun minha taqumu maqamal illataini. Nah, isim itu dihukumi mamluk minasharfi jika didapati padanya dua sebab dari sembilan sebab yang ada atau satu sebab dari sebab-sebab tersebut yang mewakili dua sebab. Wal ilalu yajma'uha qawluhu wal ilalu yajma'uha qawluhu adlun wa wasfun wa ta'nithun wa ma'rifatun adlun wa waswun wa ta'nithun wa ma'rifatun. Wa ujmatun thumma jam'un thumma tarkibu. والنون زائدة من قبلها ألف والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب ووزن فعل وهذا القول تقريب عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب baik qaf takrim sembilan sebab isim menjadi mamuna sarfi terkumpul dalam ucapan penyair adlun wa wasfun wa ta'nithun wa ma'rifatun satu baris ya. Baris berikutnya wa ujmatun summa jam'un summa tarkibu baik kaf wan nunu zaidatan min qabliha alifun wan nunu zaidatan min qabliha alifun wa waznu fi'lin wa hadzal qawlu taqribu. Tayyib. Al-mas'alatu kan? Al-khamisah. Nah. Ma la yansarif naw'ani. Ma la yansarif naw'ani. Nau'un yumna'u li sababin wahidin wa nau'un yumna'u li sababaini mala yansarif ada dua macam. Yang pertama menjadi mala yansarif dengan satu sebab. Yang kedua menjadi mala yansarif dengan dua sebab. Al-mas'alatu as-sadisah. Ma la yansarif li sababin wahid Salah satu anwa'in Al-awwal kullu ismin kana fi akhirihi alifut ta'nits al-mamdudah إنه صحراء عذراء pakai dal عذراء عين عذراء زكرياء أنصباء pakai صاد أنصباء نعم ما لين صرف dengan satu sebab ada tiga macam. Yang pertama ialah setiap isim yang diakhiri dengan alif ta'nif mamdudah. Seperti sukhra'u, adra'u, zakariya'u, ansiba'u. Athani kulusmin kana fi akhirihi alifut ta'nith al-maksura. Kulusmin kana fi akhirihi alifut ta'nithi al-maksurati. Alifut ta'nith al-maksuratu, ganti ya. Tu. Nahu khubla dzikra jarha na'am. Setiap isim yang diakhiri oleh alif ta'nits maksura. Maksura pendek. Hubla, dikra, jarha. Atau misalnya. Atalif. Makana ala wazni muntahal jumu'. Makana ala wazni muntahal jumu'. Nahwu masajid, darahim, masabih, asafir, ain. Masajid, darahim, masabih, asafir. Tanbih. La yushtaratu fima kana ala wazni muntahal jumu' ayakuna jam'an. La yushtaratu fima kana ala wazni muntahal jumu'i ayakuna jam'an. Bal kullu ismin ja'a ala hadhihi sighah wa in kana mufradan fa huwa mamnu'un min sarfi. Tidak dipersyaratkan yang ikut wazan muntahal jumu' itu bermakna jamak. Enggak syarat ya, yang mau ikut muntahal jumu' tidak dipersyaratkan berbentuk jamak. Bahkan setiap isim yang mengikuti wazan tersebut, sekalipun mufrad, enggak jamak ya, tetap dianggap munasharfi. Nahu sarawil, tabashir, syarahil, naam sarawil itu ya, sirwal itu, tabashir kapur, kalau syarahil pakai shin titik tiga, syarahil nama laki-laki, mas syarahil ya. Semuanya ini mufrad, tapi ikut wazan muntahal jumu', maka tetap dihukumi sama dengan muntahal jumu' yang lain, yakni mamun sharfi. Nah, karena tidak dipersyaratkan yang ikut wazan muntahal jumu' harus berbentuk sama. Al-mas'alah itu as-safi'ah, asal yang ketujuh. Ma la yansarif li sababaini, imma alamun wa imma sifatun. Malayan sharif dengan dua sebab itu, ada yang kelompok isim alam, ada yang kelompok sifat. Ya, si alam plus apa, sifat plus apa, ya, itu namanya li sababain. Alam sababun wahid plus sababun tsanin, sifat sababun wahid plusnya sababun tsanin, ya. Nah, bukan berarti li sababain itu alam dan sifat. Sebab pertama alam, sebab kedua sifat, tidak. Yang betul alam dan apa, sifat dan apa, namanya apa ini, lisababain. Namun yang lisababain ada yang kelompok isim alam semua, ada yang kelompok sifat semua, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah, yumna'u al-alamu min as-sarfi fi sab'ati mawadhi'. Yumna'u al-alamu min as-sarfi fi sab'ati mawadhi'. Kelompok alam termasuk malayan sharif di tujuh tempat. Berarti tidak semua isim alam itu malayan sharif, hanya ada di tujuh tempat isim alam itu malayan sharif. Al-awwal ayakuna alaman mu'annasan. Sawa'un akana mu'annasan bitta'i ka Fatimata wa Talhata wa Hamzata. Am mu'annasan ma'nawiyan. Am mu'annasan ma'nawiyan. Kasu'ada wa Zainaba. Wa Saqara. Wa Lada. Pakai Dha. Wa Lada. Alif bengkong. Alif yang seperti ya tulisannya ya. Yang pertama alamnya harus mu'anas, baik tanda mu'anasnya itu tak seperti Fatimah, Tolha, Hamzah, atau mu'anasnya itu maknawi, secara makna saja gak punya tanda seperti Su'ad, Zainab, Saqar, Radha. An bihad idza kana العلم المؤنث عربيا ثلاثيا ساكن الوسط كدأدين وهندين وجملين فَيَجُوزُ مَنْءُهُ وَصَرْفُهُ وَالْأَوْلَى صَرْفُهُ illa ayakuna mangkulan an mudzakarin Ka'antu sama imra'atan fi qaisin aw sa'din. Ka'antu sama imra'atun fi qaisin aw sa'din. Fa innaka tamna'uhu minas sarfi wujuban. Wa ikana sakinal wasat. Fa innaka tamna'uhu minas sarfi wujuban. Wa ikana sakinal wasati. Ini tanbih yang pertama. Jika alam mu'annas itu Arabi, nama-nama Arab, terdiri dari tiga huruf yang tengahnya sukun, seperti dakdun, hindun, jumblun, maka boleh kita membacanya malayan sharif, boleh juga membacanya munsharif. Tapi yang lebih bagus munsharif. Boleh dakdu, boleh dakdun, boleh hindu, boleh hindun, boleh jumlu, boleh jumlun. Tapi yang lebih bagus dibaca munsharif. Dakdun, hindun, jumlun. Kecuali alam mu'annas tadi itu diambil dari nama laki-laki terus dipakai untuk nama perempuan, seperti Qais, Sa'ad, bukan nama laki-laki, dipakai untuk nama perempuan, maka wajib mamuknya sarfi. Mbak Qais, Mbak Sa'du, Qais Sa'du, Mbak Zaid. Nah, sudah ya. Sekalipun tengahnya sukun, karena dia asalnya nama laki-laki dipakai nama perempuan, maka wajib munsharif. Asalnya tanbih yang kedua, tanbih yang kedua, ya, tanbih usani. Kasih, kalau nyatat kasih at-tanbihul awal, at-tanbih usani. Jangan cuma angka saja, nanti malah bingung. Banyak al-awal-awal-awal itu. At-tanbihu al-awal. At-tanbihu as-sani. Naam. Idza kana ats-tsulatsiyyu as-sakinu al-wasati ajamian. Idza kana ats-tsulatsiyyu as-sakinu al-wasati ajamian. Wajaba man'uhu. Kama ha. Ha pakai ya. Ma panjang ha. Ha bulat itu. Kama ha. Wajura. Wa himsa, himsa pakai sod. Wa bal kha pakai kha titik. Wa nisa. Wa ruza. Kalau nama yang terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun itu ajam, bukan Arabi, ya. Kalau yang Arabi kan rinciannya tadi. Kalau ini tiga huruf tengahnya sukun wajib, maka wajib mamnu min sarfi. Ya. Nah. Enggak ada rincian. Jadi kalau tiga huruf tengahnya sukun itu nama-nama ajam, bukan Arabi, maka semuanya satu bacaan, yakni menjadi malai syarif. Seperti mahu. Nah, kalau dikasih ka ya kamah, ya. Kalau baca biasa ya mahu. Mahu itu nama negara, nama daerah. Jur, jur, nama daerah. Himsu, nama daerah juga. Balkhu, nama daerah. Nisu, nama daerah. Mah, jur, himsu, balkhu, nisu. Ruzu, ini nama perempuan, ismu mar'ah. Ba'ruz. Ba'ruz. At-tadbih salih. Idza sammaita. Idza sammaita mudzakkaran. Binahwi Su'ad wa Zainab wa Anaq wa Aqrab wa Ankabut. Idza sammaita mudzakkaran binahwi Su'ad wa Zainab wa Anaq Ain qaf anaq wa aqrab ya wa aqrab wa ankabut maka ankabut min al asma'i al muannatsah wad'an min al asma'i al muannatsati wad'an az zaidati ala thalathati ahruf Az-za'idati ala thalathati ahruf. Mana tahu minas sarfi. Mana tahu minas sarfi. Lil alamiyah wa ta'nith al-asli. Lil alamiyah wa ta'nith al-asli. Wa in kana ala thalathati ahrafin kadadin wa unukin sarraftahu wa in kana ala thalathati ahrafin kadadin wa unukin ain unukin qaf sarraftahu kalau engkau memberi nama laki-laki dengan nama-nama perempuan yang memang asli perempuan. Su'ad, Pak Su'ad, Zainab, Pak Zainab, Anak, Pak Anak, Akrab, Pak Akrab, Angkabut, Pak Angkabut. Itu. Jadi ngasih nama laki-laki dengan nama-nama yang memang asli perempuan yang lebih dari 3 huruf, perhatikan. Lebih dari 3 huruf. Maka engkau baca Malain Syarif dengan alasan alam, yang kedua secara asal lafaz itu mu'annas. Tapi harus yang 3 huruf ya. Mbak Su'ad, Pak Su'ad, Pak Zainab, Pak Maryam, Pak Anak, Pak Akrab, Pak Angkabut. Yang lebih dari 3 huruf, maka mamnas sarfi. Tapi kalau cuma 3 huruf, nah ini, nama perempuan dipakai nama laki-laki, tapi cuma 3 huruf, seperti Pak Dakdu, Pak Uluk, maka musyarif. Ya. Paham ya? Kalau tadi nama laki-laki dipakai untuk nama perempuan, maka wajib mamnu sarfi. Walaupun 3 huruf ya, walaupun tengahnya sukun. Tapi kalau dibalik, nama asli perempuan dipakai untuk nama laki-laki dengan syarat lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf ya, bukan 3 huruf lebih, tapi lebih dari 3 huruf, maka malain syarif. Tapi kalau cuma 3 huruf, maka munsyarif. At-tanbih ar-rabi. Idza kana ta'nitsu 'aridan, pakai ain. Idza kana ta'nitsu 'aridan. Kadalala warobaba wawadada. Kadalala warobaba wawadada aklaman lil unsa manak taha minasarfi. Fa'in samaita biha mudakaran, fa'in samaita biha mudakaran, saraftaha. Fa'in samaita biha mudakaran, saraftaha. Li'annaha fil asli mudakaratun. Rinci sekalian ya. Kalau mu'anasnya itu tidak asli, aribon itu tidak asli, tapi dianggap atau dipakai untuk mu'anas, bukan mu'anas asli ya, aribon. Seperti dalal robab. Rebab itu awan putih, tapi artinya ya. Wadad, terus dipakai untuk nama perempuan, Padahal dalal, robab, wadat itu kan lafadznya mudzakkar. Terus dipakai untuk nama perempuan. Berarti kan bukan mu'anas asli. Tapi nama-nama mudzakkar dipakai untuk nama perempuan. Jadi bukan nama orang laki-laki ya. Tapi lafad-lafad mudzakkar. Kemudian dipakai untuk nama perempuan. Berarti kan mu'anasnya bukan asli. Maka munsharif. Maka apa ini? Mahmudnya sharif. Tapi kalau nama-nama tersebut lafad-lafad yang memang asalnya mudzakkar, nah, kok dipakai nama mudzakkar, nama laki-laki, maka munsharif. Karena memang hukum asalnya lafad-lafad apa ini? Mudzakkar. Begini, di sebagian tempat lafad-lafad yang mudzakkar pakai untuk nama perempuan. Dan lafaz tersebut di tempat yang lain dipakai untuk nama laki-laki. Gitu loh. Misalkan di Sidayu dalal, rabab, wadat dipakai nama perempuan. Di Surabaya nama tersebut dipakai untuk nama laki-laki. Maka ketika dipakai untuk nama perempuan malah yang sharif. Ketika dipakai nama laki-laki, maka munsharif. Karena hukum asalnya lafaz-lafaz tadi itu apa? Mudzakkar. Bukan mu'anas asli. Ya. Adapun kalau mu'anas asli yang lebih dari tiga huruf dipakai untuk nama laki-laki, na'am. Jawabannya? Malah yang sharif. Nama-nama yang secara asal memang mu'anas lebih dari tiga huruf terus dipakai laki-laki, maka termasuk malah yang sharif. Tapi kalau cuma tiga huruf munsharif. Kalau lafaz-lafaz yang asalnya mudzakkar terus sebagian tempat memakainya untuk nama perempuan, sebagai tempat yang lain makanya untuk nama laki-laki, maka ketika dipakai untuk nama perempuan malah yang sharif. Ketika dipakai nama laki-laki munsharif. Karena hukum asalnya lafaz tadi mudzakkar. Jadi Sidayu manggilnya Mbak Dalal, Mbak Robab, Mbak Wadad. Di Surabaya Mas Dalal, Mas Robab, Mas Wadad. Ya. Nah. At-tanbih al-khamis, ya. Idza sammaita mudzakkaran bi sifatin min sifatil muannats al-khaliyah min at-ta' idza samaita mudzakkaran bi sifatin min sifatil muannats al khaliyah min at-ta fa innaka tusarrifuhu ka an tusammiya rajulan murdian wal kufiyuna yamna'unahum nasarfi Kalau engkau membuat nama untuk laki-laki dari sifat-sifat khusus wanita, tapi enggak pakai tak. Sifat itu khusus untuk wanita yang tidak perlu tak taknis. Maka munsharif, ya. Seperti murdi, murdi itu yang menyusui. Itu sifat khusus untuk apa ini? Wanita. Walaupun enggak ada tak marfutonya, ya, enggak ada tak tanisnya. Nah, kalau murdi ini dipakai untuk nama laki-laki, Pak Murdi gitu, Mas Murdi, nah, ini munsharif. Tapi ahli nahwu kufa mengatakan ghair munsharif. Wong itu asalnya nama sifat perempuan, ya. Nah, kalau orang kufa bacanya Pak Murdiu. Nah, kalau selain kufa Pak Murdiun. Ya, tanwin. At-tanbih as-sadis. Asma'ul qabail mu'annatha. Asma'ul qabaili mu'annathatun. Walaka fiha wajhani. Man'uha minas sarfi. Wa sarfuha. Nahwu tamim. Aqul ja'at. Takul. Nah, ja'at tamimu wa tamimun au tamimun. Ja'at tamimu au tamimun. Baik. Nama-nama kabilah itu dianggap mu'annas semua, ya. Engkau bisa membacanya munsharif, bisa ghair munsharif. Ja'at tamimun boleh. Ja'at tamimu boleh. At-tanbih as-sabiq. Ma summiya bihi mimma yujma'u bil alif wa ta. Ma summiya bihi mimma jumi'a mimma yujma'u bil alif wa ta. Ma summiya bihi mimma yujma'u bil alif wa ta. Ka'arafatin wa adri'atin jaza man'uhu minas sarfi wa jaza sarfuhu. Wa huwa al-afsah. nama-nama yang berasal dari lafadz yang dijamakkan dengan alif dan ta. Dan alif dan ta kan tanda jamak mana salim ya. Kalau dipakai nama seperti Arafat, Adriat, boleh dibaca Malayan Sharif, boleh dibaca Munsharif. Yang lebih fasih dibaca Munsharif. Arafatun, Adriatun. Ya. Ini terkait dengan nama perempuan semua ini, mu'anas semua ya. At-tanbih as-samin. Makana ala wazni fa'ali, makana ala wazni fa'ali alaman li mu'annathin kahadami wa qatami fa ahlul hijazi yabnunahu ala al-qasri fi jami'i akhwalih. Makana ala wazni fa'ali alaman limu anatin kahadami wa qatami fa ahlul hijazi yabnunahu alal kasri fi jami'i ahwalihi. Taqulu ja'at hadami ra'aitu hadami marartu bi hadami. Wabhanu tamimin yamna'unahu minasarfi lil'alamiyati wa ta'nif. Wabhanu tamimin yamna'unahu Banu Tamim yang menaunah menasafi lil alamiyati wa ta'nithi. Takul ja'at hadamu ra'aitu hadama marartu bi hadama. Hadi Tamim menganggapnya sebagai mamnu sarfi dengan alasan alam muannas. Jadi ja'at hadamu ra'aitu hadama marartu bi hadama. Nah, ini masih poin pertama dari 7 tempat alam yang termasuk al-mamnu nasakhu. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan pembahasan tentang malai syarif. Nah, insyaAllah ta'ala yasra'ul umur. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.